sesuatu menarikku kembali pada tempat ini. Mungkin keramahannya, entah cantik parasnya, menjejaki trotoar Braga, melihat pelukis jalanan menggoreskan cerita tentang canda dan tawa.